50 languages. 86. Pertanyaan, masa lampau 2. Pertanyaan, masa lampau 2. Dasi mana yang sudah Anda pakai? Dasi mana yang sudah Anda pakai? Mobil mana yang Anda beli? Mobil mana yang Anda beli? Koran mana langganan Anda? Koran mana langganan Anda? Siapa yang Anda lihat? Siapa yang Anda lihat? Siapa yang Anda temui? Siapa yang Anda temui? Siapa yang Anda kenal? Siapa yang Anda kenal? Kapan Anda bangun? Kapan Anda bangun? Kapan Anda mulai? Kapan Anda mulai? Kapan Anda berhenti? Kapan Anda berhenti? Kenapa Anda terbangun? Kenapa Anda terbangun? Kenapa Anda menjadi guru? Kenapa Anda menjadi guru? Kenapa Anda naik taksi? Kenapa Anda naik taksi? Dari mana Anda datang? Dari mana Anda datang? Kemana Anda pergi? Kemana Anda pergi? Di mana Anda berada? Di mana Anda berada? Siapa yang menolong kamu? Siapa yang menolong kamu? Kepada siapa kamu menulis? Kepada siapa kamu menulis? Siapa yang kamu jawab? Siapa yang kamu jawab?